Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Wa ala adihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh amma ba'd Kalau tidak salah sekarang masuk ke qaulul musannif wa minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya. Masih terkait tentang pembahasan keimanan, wajibnya mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah secara hakiki, bukan majaz. Qala al-musannif Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Quran tersebut berasal dari Allah. Dari Allah lah Al-Quran tersebut berasal. Wa ilaihi ya'udu. Dan kepadanya lah Al-Quran itu akan kembali. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Dan bahwa Allah berfirman, berbicara dengan Al-Quran secara hakiki. Wa anna Al-Quran alladhi anzala ala Muhammadin. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Huwa kalamullahi haqiqatan. Itu adalah kalamullah secara hakiki. La kalamu ghairih, bukan kalam pembicaraan selainnya. Itu adalah kalamullah secara hakiki. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala menyatakan qasduhu bihadza ar-raddu 'ala al-Jahmiyah. Maka qasduhu, maksud atau tujuan dari Syekhul Islam ketika beliau menyatakan Al-Qur'an itu berasal dari Allah dan kepada Allah lah Al-Qur'an itu kembali, maksudnya nanti kembali kepada Allah, yaitu Al-Quran akan diangkat. Akan diangkat Al-Quran tersebut beserta mushaf-mushafnya pada menjelang hari kiamat kelak. Dan Al-Quran berasal dari Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Yaitu firman Allah. Dan nanti akan kembali kepada Allah. Ya, qasduhu bihada, maksud beliau dengan poin pembahasan ini adalah ar-raddu alal jahmiyah. Yaitu sanggahan terhadap kalangan jahmiyah. Alladina yakulun innal qur'ana bada'a min ghairih. Yang mereka menyatakan orang-orang Jahmiyah bahwasanya Al-Qur'an itu dimulai berasal bukan dari Allah, naudzubillah min dzalik. Wa anna Allah lam yatakallam bihi haqiqatan, kata mereka, bahwa Allah itu tidak berbicara secara hakiki, bal majazan, namun Allah berbicaranya itu secara majaz saja. Wa huwa kalamu ghairihi udifa ilaih, yang itu artinya Al-Qur'an adalah bukan kalamullah, akan tetapi kalam selain Allah yang disandarkan kepada Allah. Kalamullah, kalamnya Allah, itu hanya disandarkan kepada Allah. Ini kata Jahmiyah. Nauzubillah. Li'annahu mukhalif, li'annahu khalafahu ya khalifuhu ya li'an mana li'annahu khalifuhu. Karena hal tersebut menyelisihinya. Wa ma'na qawlihi minhu wa bada'a. Sedangkan makna pernyataan Ibnu Taimiyah dari Allah lah Al-Qur'an tersebut berasal, annal qur'ana bada'a, bahwasanya Al-Qur'an itu berasal atau dimulai, wa kharaja, dan keluar, minallahi ta'ala, dari Allah, wa takallama bih, dan Allah lah yang berfirman dengan Al-Qur'an tersebut. Wa min, dan yang kalimat min di sini ya, yaitu minhu bada'a, min itu al-ibtida'i al-ghayah, al-ibtida'i yaitu permulaan, yaitu dari Allah lah permulaan Al-Qur'an tersebut. Wa qauluhu wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah Al-Qur'an itu kembali. Ai annal qur'ana yarji'u ila Allah ta'ala, bahwasanya Al-Qur'an itu akan kembali kepada Allah ta'ala. Li annahu yurfa'u fi akhir zaman, karena Al-Qur'an nanti akan diangkat pada akhir zaman. Fala yabqa minhu syai'un fis suduri wala fil masahifi, maka tidak tersisa sedikit pun Al-Qur'an tersebut yang ada di dada-dada para hamba, maupun tidak tersisa di mushaf-mushaf. Wadhalika min alamati sa'ah, yang itu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nabi SAW menyatakan Iqra'ul Quran qabla an yurfa. Bacalah Quran sebelum Al-Quran tersebut nanti diangkat. Ya. Juga disebutkan bahwa Al-Quran tersebut nanti benar-benar sungguh berlalu ya baina ya Al-Qur'an nanti zat lailah pada suatu malam. Fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbin ya fala fi qalbi ahadin illa rufi'at, maka tidak tersisa pada malam tersebut satu ayat pun. Satu ayat pun di mushaf maupun yang ada di kalbu seorang hamba, melainkan akan diangkat Al-Quran tersebut, mushafnya maupun hafalan-hafalannya yang ada di dada-dada hamba. Nah, ini maksudnya, kepadanya lah Al-Quran akan kembali. Ay, makna dzalika annahu yunsabu ilaih. Ya, yang maknanya demikian bahwa Al-Quran tersebut dinisbatkan kepada Allah, yaitu kembali kepada Allah. Summa dzakara syekhu rahimahullah ta'ala huna maqalatal kullabiyah. Kemudian syekh di sini, yaitu syekhul Islam, menyebutkan di sini pendapat kullabiyah, atba'u Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, yaitu para pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kullab, fil Qur'an annahu hikayatun an kalamillah, yang dia berbicara tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah hikayat dari kalamullah. Hikayat saja. Hikayat. Jadi kalamullah itu kalam nafsi. Kalam nafsi tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa huruf, tanpa suara. Jadi Quran yang ada di mushaf, kalamullah yang ada di mushaf, yang ada di Quran, itu cuman hikayat saja. Hikayatnya saja. Tapi kalamullah bukan yang di situ. Tapi di mana? Kalam nafsi. Yaitu yang ada, yang azali dahulu, yang Allah ucapkan dahulu. Ya, yang ada di dalam, yang ada pada Allah, kalam nafsi, pada diri Allah. Bukan pada yang tertera di mushaf, bukan pada yang dilantunkan para qurra, para qari. Ya, bukan yang ditulis-tulis di mushaf, di papan-papan tulis, di lauh-lauh. Bukan itu, tetapi itu yang ada di mushaf, yang ada di hafalan hamba, itu cuman hikayat. Dan orang yang pertama kali mengatakan demikian, bahwasanya Al-Quran adalah hikayat dari kalam Allah, adalah Abdullah bin Kullab. Yaitu beliau ini. Ya, dia adalah pendiri sekte Kullabiyah. Yang dari sekte Kullabiyah ini lahirlah firqah-firqah berikutnya. Semisal Maturidiyah maupun yang paling masyhur Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah. Beliaulah yang pertama kali menyatakan demikian. Huwa awwalu man qala fil Islam inna ma'nal Qur'an kalamullahu ya hurufuhu laisat kalamillah. Itu adalah hikayat kalamullah. Dialah yang pertama kali mengatakan ya bahwa Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an kalamullah itu bukan, tapi itu hanyalah hikayat. Ya. Sedangkan hurufuhu laisat kalamullah, kata Abdullah bin Kullab. Sedangkan huruf-hurufnya itu bukan kalamullah, itu hikayat. Huruf-hurufnya itu bukan kalamullah. Suara yang dilantunkan para qari itu bukan kalamullah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian li anna kalamullah indahum huwa al-ma'na al-qa'im fi nafsihi lazimun lidatihi. Karena makna kalamullah menurut mereka, menurut kullabiyah, itu adalah makna yang tegak pada diri Allah. Pada diri Allah, ya, lazimun lidatihi, yang itu senantiasa ada pada zat Allah. Ya, kaluzumil hayati wal ilmi, seperti kelaziman sifat ilmu, sifat hidup bagi Allah yang senantiasa melekat pada Allah. Begitu juga kalamullah, itu pada zat Allah. Qaimun binafsihi. Makanya ketika Allah berfirman, itu tanpa huruf, tanpa suara. Jadi yang ada di Al-Quran itu hanya hikayatnya. Itu hanya hikayatnya, kata mereka. La yata'allaku bimasyiatihi wa iradatihi. Tidak terkait dengan iradah maupun masyiah, kehendak dan keinginan Allah. Wa hadal makna al-qa'imu fi nafsihi ghairu makhluqin. Wa hadhihi al-alafadu al-mukawwanatu min hurufin wa aswatin makhluqatun, kata mereka. Nah, makna Al-Quran. Jadi Al-Quran itu cuman ya sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Yang namanya kalamullah, kata kullabiyah, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Yang tidak bisa diungkapkan. Adapun yang tertera di mushaf, itu hanyalah hikayatnya. Adapun kalamullah aslinya, tanpa huruf, tanpa suara. Ini juga pendapat Asy'ariyah juga demikian. Tanpa huruf, tanpa suara. Ya, sudah mulai dipahami sini. Nah, kata mereka, wa hadhil alfat al-mukawwanatu. Nah, lafat-lafat ini yang tersusun min hurufin, dari huruf-huruf, ya, huruf-huruf hijaiyah, alif, lam, mim, ya, semuanya. Wa aswatin, yang maupun suara-suara, makhluqatun, itu makhluk, kata dia. wahia hikayatun min kalamillah walaysat huwa kalam walaysat hiya kalamuhu. Nah, Al-Qur'an yang ada itu pakai huruf, pakai suara, itu cuman hikayat dari kalam Allah. Itu bukan kalam Allah. Tapi cuman hikayat. Mulai paham sini? Nah, Asy'ariyah yang mengambil pemahaman dari Qulabiyah memahami kalam Allah itu hanya kalam nafs. Sedangkan Ahlussunnah memahami bahwasanya kalam Allah kalamu nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi jelas ada kalam nafsi. Semisal Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi menceritakan seorang hamba yang berzikir mengingat Allah. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, "Wa idza dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Apabila sang hamba tadi mengingatku, fi nafsihi, dalam hatinya. Dalam hatinya dia mengingatku, kata Allah, "Dzakartuhu fi nafsi." Maka aku pun akan mengingat dia dalam diriku. Ini kalam nafsi dari Allah, sahih. Tanpa huruf, tanpa suara. Benar? Sahih? Ya enggak? Apabila seorang hamba mengingat Allah dalam hatinya, Allah akan mengingat hamba pula di hati Allah. Di diri Allah. Ya, kita tidak bisa terjemahkan di hati ya. Di diri Allah. Ya, ini namanya kalam nafsi. Jadi tidak terungkap. Tidak terungkap, tanpa huruf, tanpa suara. Nah, ini yang dipahami oleh Qulabiyah, Asy'ariyah memahami kalam Allah, Al-Quran itu hanyalah hikayat. Kalau Asy'ariyah lain lagi nanti, dia mengatakan ibarah. Ibarah dari kalam Allah. Ya, taib. Sudah mulai dipahami sini? Jadi kata Qulabiyah, Asy'ariyah, yang namanya kalam Allah itu qa'imun binafs. Itu hanya ada pada diri Allah. Yang senantiasa ada pada diri Allah seperti sifat hidup pada Allah, ya, sifat ilmu pada Allah, sifat mendengar pada Allah, tidak terungkap dengan huruf dan suara. Bisa dipahami sini? Hakikatnya nanti Qulabiyah Asy'ariyah menyatakan mushaf itu adalah kalam makhluk, tulisan makhluk. Saya sudah terangkan pekan lalu, kalau nanti Quran dibakar, Asy'ariyah tidak berhak marah. Kalau mereka marah, menyatakan marah, berarti dia menyatakan bahwasanya mushaf yang ditulis Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, itu adalah kalamullah. Nah, itu natijah dari pemikiran mereka. Bahwasanya kalamullah itu cuma kalam nafsi. Tanpa huruf, tanpa suara. Adapun yang huruf suara, yang sudah tertera di mushaf, yang dilantunkan para qori, itu makhluk, bukan kalamullah. Karena kalamullah aslinya yang ada pada zat Allah. Yang senantiasa ada pada zat Allah azali dahulu. Dan ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya mazhab Qulabiyah ini menyatakan bahwasanya kalamullah itu la yata'allaqu bi masyiatihi wa iradatihi. Tidak ada kaitannya dengan kehendak dan ya, keinginan dari Allah. Artinya itu sudah seperti sifat dzatiyah. Tidak ada lagi. Nah, kalau yang ada kehendak dan keinginan dari Allah itu nanti sifat Allah yang abadi. Yang Allah terus bersifat dengannya. Kapan Allah mau bersifat dengannya, maka Allah bersifat dengannya. Semisal Allah beristiwa di atas ars, kapan Allah mau beristiwa di atas ars? Kapan Allah mau beristiwa di atas ars? Ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Setelahnya Allah baru beristiwa di atas ars. Sebelumnya Allah tidak beristiwa di atas ars. Semisal turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Di setiap malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Sebelum itu Allah tidak bersifat dengannya. Setelah di waktu tersebut, Allah bersifat dengannya. Sesuai dengan irada dan masyiah Allah. Nah, kalau kata Qulabiyah, udah gak ada lagi kalam Allah. Itu semua azali. Dahulu saja. Dan itu pun tidak terungkap, tidak tertulis, tidak terucap lewat huruf ataupun suara. Sudah mulai dipahami sini? Ya. Ini memang akal-akalan. Akal-akalan ahlul kalam. Ya, yang membuat ribet sebuah urusan yang tadinya simpel, mudah dipahami oleh orang yang enggak belajar secara detail sekalipun. Dia akan paham Quran kalamullah, kalamullah. Ya. Wa dzakara maqalata al-Asy'ariyah dan Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan pendapat Asy'ariyah. Atsba'i Abil Hasan al-Asy'ari, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Annal Qur'ana ibaratun an kalamillah. Bahwasanya Al-Qur'an adalah ungkapan dari kalamullah. Nah, jadi begini. Ya, kalau Qulabiyah tadi menyatakan Al-Qur'an apa? Al-Qur'an apa? hikayat dari kalamullah. Nah, kalau kata Asy'ariyah, oh enggak, itu bukan hikayat, tapi ibarah. Mereka sepakat semua yang namanya kalamullah itu adalah kalam nafsi yang ada pada zat Allah, tidak berbentuk huruf atau suara, dan itu azali, tidak abadi, dahulu saja, enggak ada lagi. Paham antum? Ya. Baik. Nah, Asy'ariyah yaitu yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu awalnya pengikut Mu'tazilah. 40 tahun bermadzhab dengan Mu'tazilah, mengikuti bapak tirinya yang menjadi gurunya saat itu, yaitu Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Nah, kemudian dia tobat, keluar dari pemahaman Mu'tazilah, dan dia mengikuti perkembangan ajaran yang dibawa oleh Kullabiyah yang waktu itu juga memerangi Mu'tazilah. Akhirnya dia mengadopsi akidah tersebut, akan tetapi dia tidak sepakat pada masalah ibarah di sini, yaitu hikayat. Secara totalitas masalah Al-Quran dan sifat-sifat Allah, Abu Hasan Al-Asy'ari itu mengikuti Ibnu Kulab, yaitu pendiri dari madhab Kulabiyah, dalam masalah Quran dan sifat-sifat Allah. Bisa dipahami sini, sifat-sifat Allah nanti ditakwil. Ya, Al-Quran, nah, seperti ini. Nah, cuma Abu Hasan Al-Asy'ari tidak sepakat. Kok hikayat? Kalau hikayat berarti sama aja dong kayak Mu'tazilah. Yang namanya hikayat itu ceplok. Ya, misal Pak Ahmad mengatakan bla bla bla bla, saya menghikayatkan kepada antum ucapan Pak Ahmad bla bla bla. Plok itu sama. Plok itu sama. Bisa dipahami sini? Ya. Nah, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, innamal hikayatu takunu misal mahki. Yang namanya hikayat itu seperti yang dihikayatkan. Seperti yang dihikayatkan. Jadi kalau Al-Qur'an 30 juz itu hikayat, berarti aslinya kalamullah, kalamullah yang qaimun bin nafsi, ya seperti itu juga yang 30 juz. Ya. Berarti seperti itu juga, belum lagi yang ditambah hadis qudsi. Seperti itu juga. Kata Asy'ariyah, padahal hakikatnya kalamullah enggak seperti itu. Dia adalah kalamullah yang qaimun bin nafsi. Yang ada pada nafs, diri Allah, pada zat Allah, yang senantiasa menyertai Allah tanpa huruf, tanpa suara. Jadi yang 30 juz itu apa? Itu cuma ungkapan. Ungkapan, ibarah. Jadi Pak Ahmad berkata bla bla bla bla dalam 3 baris kalimat. Kemudian saya mengungkapkannya jadi 6 baris atau kurang dari itu. Ini ungkapan. Paham enggak di sini? Ya, Pak Ahmad berkata 3 lembar. Kalau dibukukan, ya, berbicara Pak Ahmad dengan durasi 10 menit diceritakan ke saya. Saya menceritakan ke antum, antum yang enggak mendengar kalam Pak Ahmad. Saya ceritakan ke antum dengan ungkapan, dengan ibarah. Dengan ibarah yang bisa kurang dari 10 menit atau lebih dari 10 menit. Tapi ucapan saya yang mengutip ucapan Pak Ahmad hanya ungkapan ibarah. Aslinya plaknya enggak seperti itu. Tapi cuman kurang lebih maknanya, ungkapannya begitu. Nah, ini yang dipahami oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahwasanya kalamullah begini, pengungkapannya di Al-Qur'an seperti ini. Jadi Al-Qur'an yang ada di mushaf-mushaf yang dilantunkan para qari, mereka mengatakan kalamullah secara global. Secara global saja, tetapi kalau dirinci, wahai Asy'ari, yang benar Al-Qur'an kalamullah, benar nih. Maka mereka akan baru jujur menyatakan, ya, bahwa yang 30 juz ini hanyalah ibarah dari kalamullah. Ini hanyalah ibarah dari kalamullah. Karena aslinya enggak seperti ini. Ini cuma ibarah saja. Cuma ibarah, ungkapan saja. Bisa dipahami sini? Ini dibangun di atas kaedah mereka bahwasanya namanya kalamullah itu cuma kalam nafsi. Tidak ada kalam lafzi. Kalam nafsi, kalam yang tidak tertuang dalam bentuk suara dan huruf. Ngerti sini? Semisal kalam nafsi tadi, kata Allah Ta'ala di hadis Qudsi, ya, tentang seorang hamba yang berzikir kepada Allah dalam hatinya, wa idza dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila sang hamba mengingatku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Allah akan mengingat hamba dari diri Allah tanpa diungkapkan oleh Allah. Kalam batin kalau bahasa kita sekarang. Ngerti enggak di sini? Mulai ngerti? Paham? Jadi kalau Asy'ariyah berpendapat Al-Qur'an apa? Ibarah. Kalau Qullabiyah berpendapat apa? Hikayah. Kalau hikayah plok sama persis, kalau ibarah ungkapan kurang lebih. Tapi semuanya sepakat Al-Qur'an itu adalah kalau apa namanya? Kalamullah itu kalam nafsi tanpa huruf, tanpa suara. Yang namanya kalamullah itu hanya kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Paham sini? Ini akidah siapa? Asy'ariyah dan Qullabiyah. Ya. Kemudian nanti kita akan sebutkan sanggahannya ya. Ini enggak benar, enggak boleh kita biarkan begitu. Saya sebutkan begitu nanti malah antum yang kena syubhat. Nanti akan sebutkan berarti ya. Oh iya juga ya kata antum lagi. Gawat ini ngaji wa akidah wasitiyah jadi berakidah Qullabiyah Asy'ariyah lagi. Aduh. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Li'annaka ya annal Qur'ana ibaratun an kalamillah. Ini tadi ya. Li'anna kalamullah indahum ma'nan qa'imun fi nafsi. Karena yang namanya kalamullah menurut mereka itu sebuah makna yang ada pada diri Allah. Wa hadzal ma'na ghairu makhluq. Nah, makna inilah yang bukan makhluk. Makna yang tidak terungkap yang ada pada diri Allah itu yang bukan makhluk. Paham antum? Ngerti enggak sini? Ya. Ini Allah berfirman nih dalam hatinya nih. Dalam bukan dalam hati ya. Dalam diri Allah. Ya. Dalam diri Allah. Allah berfirman nih, semisal tadi, zakartuhu fi nafsi. Aku akan mengingat si hamba pada diriku. Nah, itulah yang bukan makhluk. Paham antum? Ya. Amma hadhil alfadu al-maqru'atu, adapun lafaz-lafaz Al-Qur'an yang dibaca ini, fahiya ibaratun an dzalikal makna, itu cuman ibarah ungkapan dari makna tadi. Makna tadi ya, al-qa'imi bi nafsihi, yang ada pada diri Allah, wahiya makhluqatun. Nah, kalau lafaz-lafaznya itu adalah makhluk, la yuqalu innaha hikayatun anhu, maka ini tidak dikatakan hikayat. Ini bantahan dari Asy'ariyah kepada Qullabiyah, padahal dia ngambil dari Qullabiyah juga. Ya, benar apa ngawur? Ngawur, enggak usah ragu bilang, ngawur. Salah apa benar? Salah. Batil apa hak? Batil. Ya, batil. Mereka nanti kebingungan. Ya, kenapa demikian? Karena kata mereka, karena kalau Al-Qur'an dikatakan kalamullah yang diucapkan, yang dibaca, sementara yang membaca makhluk. Masa suara yang ditimbulkan oleh makhluk jadi kalamullah? Sementara kalamullah bukan makhluk. Kan begitu peperangan mereka lawan Mu'tazilah dahulu. Kalau mereka mengakui, ya udah yang saya baca makhluk juga. Ya. Akhirnya kalamullah bukan makhluk, sama aja buat apa mereka berperang dahulu? Mereka mengatakan Quran kalamullah. Ya, Quran kalamullah secara makna. Kalau Mu'tazilah kan memang jelas-jelasan Quran makhluk. Ya, Quran makhluk. Paham antum di sini? Quran makhluk itu Mu'tazilah, ya. Ini pendapat Jahmiyah juga. Nambarakallahu fikum. Ya, kalau Asy'ariyah menyatakan, ya, lafaz yang kita baca makhluk. Lafaz yang dibaca makhluk, yang ditulis makhluk. Pak Imam tadi membaca bacaan salat makhluk. Antum membaca salat Al-Fatihah makhluk kata mereka. Kenapa? Itu bukan makna Quran. Itu cuma apa? Ungkapan. Itu bukan makna kalamullah. Itu cuma ungkapan dari kalamullah. Kalau Asy'ari yang baca Quran. Kalau Qullabiyah itu cuma hikayat. Nah, hikayat, ibarah, makhluk semua. Yang kalamullah yang maknanya. Yang tidak tertuang dalam bentuk suara dan huruf. Yang itu qa'imun binafsihi. Yang itu ada pada diri Allah. Bisa dipahami sini? Sudah? Batil? Batil. Ya, kemudian kenapa mereka berpendapat demikian? Tadi pertama tadi, karena kata mereka kalau nanti manusia yang mengucapkan makhluk membaca Quran dikatakan itu kalamullah sementara manusia makhluk, kok suaranya dibilang kalamullah? Kalau begitu dibuat rumusan batil tadi. Ya. Nah, berikutnya lagi kata mereka apa? Kata mereka kalau Al-Quran tersebut, ya kan menurut Asy'ari Qullabiyah kalamullah itu cuma satu kalam nafsi. Kalau ahlu sunnah yang namanya kalamullah dua, kalam nafsi dan kalam lafzi. kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi juga ada yang Allah tidak ungkapkan. Semisal tadi hamba berzikir kepada Allah dengan hatinya, ya, maka Allah akan mengingat hamba juga di diri Allah, tidak Allah ungkapkan. Paham sini enggak? Ya, kan kata Allah, "Wa dzakartuhu fi nafsihi." Aku akan mengingat dia, menyebut dia di diriku. Berarti ini kalam Allah, ya enggak? Tapi kalam nafsi. Nah, ini ahlus sunnah jangan sampai salah paham juga gara-gara Asy'ariyah, Maturidiyah, ya Asy'ariyah menyatakan Al-Qur'an adalah apa namanya kalamullah kalam nafsi, dia menolak lagi kalam nafsi. Ini enggak paham. Namanya kalamullah ada dua, kalam nafsi, kalam lafzi. Nah, kata mereka kalau kalau kalamullah tersebut berbentuk lafzi, berarti nanti ada suara yang timbul. Yang namanya suara timbul, pasti nanti ada organ tubuh yang mengeluarkan suara. Makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Makharijul aswat, tempat-tempat keluar suara. Yaitu apa? Mulut, lisan, apalagi tenggorokan, dan seterusnya. Berarti itu seperti makhluk. Sementara Allah disucikan dari keserupaan terhadap makhluk. Ini kata mereka. Dan apa yang mereka paparkan demikian, itulah tasbih. Berarti mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan enggak selamanya yang sesuatu itu menghasilkan suara, itu berasal dari sesuatu yang berasal dari rongga, mulut, lisan, bibir, tenggorokan. Tidak demikian. Dahulu Nabi SAW lewat batu mengucapkan salam kepada Nabi. Batu mana punya dia makharijul huruf, makharijul aswat? Gak punya rongga mulut, gak punya bibir, gak punya lisan, gak punya tenggorokan, gak ada halq, gak ada. Didengar. Kemudian kayu yang menjadi mimbar Nabi, ya ketika Nabi ganti kayu tersebut, kayu tersebut menangis. Kayu gak punya anggota-anggota tubuh yang dapat mengeluarkan suara. Gak punya gigi, gak punya rongga mulut, gak punya lisan, gak punya tenggorokan. Nah, bahkan nanti di akhirat kelak, Allah akan jadikan kulit-kulit orang-orang kafir itu akan bersuara. Kulit-kulit kita. Kulit ini kulit. Kulit kita. Tidak ada di sini di kulit ini makharijul huruf, makharijul aswat, tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya suara. Gak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallah. Maka tatkala anggota-anggota tubuh orang-orang kafir itu bersaksi atas keburukan-keburukan mereka di dunia, maka Allah ceritakan hal ini. Wa qalu li juludihim, ketika kulit-kulit mereka bersaksi untuk memberatkan mereka, maka mereka orang-orang kafir ini berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit-kulit kami bersaksi untuk memberatkan kami? Qalu antaqanallah. Maka kulit-kulit mereka berkata, Allah yang membuat kami mampu berbicara. Kulit enggak ada rongga mulut. Enggak ada makharijul huruf, makharijul aswat. Bisa dipahami sini? Jadi mereka sudah mentakif, kemudian natijahnya tasbih. Membayangkan, kalau keluar huruf kalamullah berarti nanti Allah punya mulut, Allah punya bibir, Allah punya lisan, Allah punya tenggorokan. Kalau begitu seperti makhluk. Nah, kesan seperti ini mesti dihilangkan. Wah, ganti-ganti, dicoret-coret rumusan ini. Jadi gimana? Kalamullah tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa huruf, tanpa suara. Lah lantas apa makna firman Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi dan kaum mukminin, apabila ada seorang kafir yang minta suaka perlindungan, lindungilah dia. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila seorang musyrik minta perlindungan kepada kalian, kepada engkau wahai nabi, maka berilah dia perlindungan hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar kalamullah. Mendengar kalamullah, kalamullah dari mana didengar? Ucapan mendengar aja ini berarti kalamullah itu sudah ada namanya kalam lafzi, bukan cuman kalam nafsi. Naam, kita mengimani kalam nafsi, tapi juga ada kalam lafzi. Kalau cuma nafsi saja, dari mana mendengarnya? Oleh karena itulah para ulama salaf menyatakan untuk membantah lafziyun seperti ini, mimman yasma, dari mana si musyrik yang mendapat suaka keamanan politik, keamanan di negeri kaum mukminin, dapat mendengar kalamullah. Dari mana? Apa dari kalam batin? Kalam batin, kalam nafsi Allah langsung terpatri di kalbu dia. Kayak begitu. Pasti dia dengar dari mana? Dari tilawatul Quran kaum mukminin. Bisa dipahami sini? Nah, ya, bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an. Sekelompok jin yang memperdengarkan Quran. Mendengar berarti itu kalam lafzi, didengar, dapat didengar. Berarti dengan huruf. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban. Maka jin ini mengatakan pada kaumnya, wahai kaum kami, kami mendengar sami'na kitaban, Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dibacakan kalamullah, kalamullah dibacakan. Fastami'u wa ansitu lahu, dengarlah, simaklah. Loh, kita disuruh mendengar kalamullah. Kalau kata Asy'ariyah kullabiyah, enggak ada itu kalamullah yang bisa didengar. Bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Loh, gimana ini Mas Asy'ari, Mas Kullabi, kok bisa didengar kata Allah? Sementara kata kalian tidak. Kalau memang itu hikayat dari kalamullah, ibarat dari kalamullah, kenapa Allah langsung menyandarkan kepada diri dia? Kalamullah bukan ibaratullah. Ibaratu an kalamillah, ibaratu an hikayatun an kalamillah. Kenapa enggak demikian? Secara soroha, secara gamblang, sehingga kita tidak berteka-teki lagi. Oh, ini ternyata hikayat. Oh, ini ternyata ibarah. Paham di sini enggak? Ya. Barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh, kalau ada yang belum paham, ya, bilang ya. Yang tadi masalah kalam nafsi itu ngerti enggak? Kalam nafsi itu kalam yang melekat pada Allah seperti melekatnya sebagian sifat zatiyah pada Allah, sifat hidup, sifat ilmu dan yang lainnya. Ya, tanpa huruf, tanpa suara. Itu maknanya saja. Maknanya saja. Nah, ini dibantahkan, ya, terbantahkan yang seperti ini. Batil pendapat ini. Wa ba'dul ulama'i yaqul, sebagian ulama menyatakan, innal khilafa bainal kullabiyyah wal asy'ariyah khilafun lafzi. Nah, perbedaan antara kullabiyah dan asy'ariyah itu khilaf lafzi. Yang menyatakan asy'ariyah itu adalah ibarah. Kalau apa namanya? Kullabiyah menyatakan kalamullah itu adalah apa? Quran tersebut adalah hikayah. Fal asy'ariyah wal kullabiyah yaqulun al Quran naw'an alfadun wa ma'anin. Nah, asy'ariyah kullabiyah menyatakan Quran itu ada dua macam, alfad, lafad-lafad, redaksi dan makna. Fal alfadu makhluqatun wa hiya alfadu al-mawjudah. Nah, lafad-lafad itu makhluk. Inilah lafad-lafad yang ada di mushaf-mushaf. Wal ma'ani qadimatun, sedangkan makna Quran itu adalah qadimah, itu yang dia kalam nafsi. Ya, qaimatun binafsi. Binafsi yang itu ada pada diri Allah, wa hiya ma'nan wahidun. Ini maknanya cuma satu. Satu bagian, la taba'a la taba'udda, ya. La taba'udda fihi wa la ta'adduda. Tidak ada bagian-bagiannya, tidak berbilang-bilang. Jadi cuma satu aja. Naudzubillah, ini juga batil ini. Ini juga batil. Wa ala kulli halin fal qawlani in lam yakunani muttafaqaini fahuma mutaqarriban. Ya, ala kulli hal, walaupun dua pendapat tersebut, ya, itu bisa jadi itu sama atau mirip-mirip saja. Tapi kita bahas dulu mengenai pendapat Syekh bahwasanya ungkapan dari Asy'ariyah, perselisihan bahwasanya Asy'ariyah menyatakan itu adalah ibarah, sementara kullabiyah itu adalah hikayah, itu bukan, ya, khilaf lafzi, bukan cuma khilaf redaksi aja. Tidak, itu memang khilaf asli, ya. Asy'ariyah membantah kullabiyah sebenarnya, walaupun kullabiyah adalah masdar, sumber rujukan mereka dalam berakidah. Ya, sumber rujukan dia. Asy'ariyah itu mengambil plek-plek akidah kullabiyah dalam masalah sifat dan Al-Qur'an. sama seperti Maturidiyah, walaupun ada beberapa hal yang beda dengan Maturidiyah. Nah, paham tuh di sini. Tapi dalam masalah hikayah dan ibarah ini perselisihannya besar. Ya. Kalau hikayah, yang namanya hikayat kata Abul Hasan Al-Asy'ari, innamal hikayatu takunu misal mahki. Yang namanya hikayat itu sama plek seperti yang dihikayatkan. Yang dihikayatkan 3 lembar, maka di, ketika diceritakan dihikayatkan lagi 3 lembar itu juga. Paham antum? Nah, itu dibantah oleh Asy'ari. Kalau begitu kalamullah 30 juz dong. Oh enggak. Ya, itu kan versi Kulabiyah. Kulabiyah itu pun hendak membantah Mu'tazilah waktu itu. Yang Mu'tazilah menyatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, laisa bikalamillah, dibantah oleh Kulabiyah. Oh, Qur'an itu kalamullah. Yang mana yang kalamullah? Yang maknanya, yang ininya baru makhluk. Karena dia adalah hikayat. Nah, kalau kata Asy'ariyah, loh, hikayat-hikayat ini pun nanti nyasarnya ke Mu'tazilah. Nyasarnya ke Mu'tazilah. Jadi gimana? Itu cuman Al-Qur'an adalah ibarah, ungkapan aja. Ungkapan dari makna yang qa'imun binafsi. Bisa dipahami sini? Jadi khilafnya itu enggak sekedar khilaf lafzi, ya. Khilafnya besar. Ya, nanti insyaallah di buku-buku lanjutan kalau ada kemudahan dari Allah untuk kita paham, kita akan bahas ini. Nah, kita bahas lagi ya yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai akidah Asy'ariyah dan Kulabiyah, bahwasanya kalamullah itu kalam nafsi maknan wahidun, maknanya cuma satu. La tab'udda, tidak berbagi-bagi fihi wala ta'adduda, tidak berbilang-bilang. Masyaallah. Ya. Maka hal tersebut batil. Gimana ceritanya bisa Al-Qur'an itu maknanya sama? Maknanya sama, tidak berbilang-bilang, tidak terbagi-bagi. Ya. Kalau tidak berbilang-bilang, tidak terbagi-bagi, maknanya wahidun, nanti akan ada kerancuan. Kerancuannya di mana? Makna la taqrabu shalah itu maknanya sama dengan wa aqimu shalah. Kan maknanya satu. Begitu. Maknanya satu. Makna wa atu zakah itu maknanya sama dengan ayat utang. Ayat utang maknanya sama dengan ayat riba. Ayat riba maknanya sama dengan ayat larangan khamar. Ayat larangan khamar sama maknanya dengan al-ikhlas. Al-ikhlas sama maknanya dengan al-fatihah. Dan seterusnya. Ini kan batil. Batil enggak? Batil. Ya. Bisa dipahami enggak di sini? Nah. Berikutnya apalagi yang kata beliau. Nah, wala ta'adduda. Al-Qur'an kalamullah tanpa ta'addud, tanpa berbilang-bilang. Ya, kalau tanpa berbilang-bilang artinya mereka punya keyakinan kalamullah itu kalam nafsi azali. Azali. Azali itu dahulu saja. Makanya tadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan menceritakan hakikat akidah mereka tentang Qur'an la yata'allaq bil masyiah wal iradah. Bahwasanya yang namanya kalamullah makna qaim nafsi itu tidak ada kaitannya dengan iradah dan masyiah. Kalau ada kaitannya dengan iradah dan masyiah, berarti Allah terus berkalam, Allah terus berfirman, Allah terus berbicara, Allah terus berfirman, terus. Kalau begitu, apa bedanya Asy'ariyah dengan Wahhabiyah? Begitu ya, ini Wahhabiyah yang mereka ngomong. Mereka justru untuk membedakannya. Ibn Taymiyyah berpendapat demikian. Mereka memusuhi Ibn Taymiyyah. Mereka beda dengannya. Ya. Ibn Khuzaimah berpendapat dengan itu. Mereka memusuhi Al-Imam Ibn Khuzaimah. Mereka menyelisihinya. Jadi gimana? Kata mereka Al-Quran itu ya bila ta'adud tanpa berbilang. Jadi kalamullah kepada Iblis. Kalamullah kepada Adam. Kalamullah kepada Jibril. Kalamullah kepada Isa. Kalamullah kepada Musa. Kepada Ibrahim. Kalamullah kepada hamba di hari kiamat kelak. Kalamullah kepada hamba di sorga. Nanti ditanya Allah mau nikmat lagi apa enggak. Kalamullah terus itu. Itu hakikatnya cuma satu di sana tadi. Kalam azali. Yang itu gimana? Itu nanti seolah-olah sudah terpatri di kalbu hamba. Hah? Aneh? Aneh. Jadi kata mereka, ketika Nabi Musa di Bukit Thur dapat wahyu, Allah berbicara wa kallamallahu Musa taklima, itu tidak. Itu hanya apa namanya? Sudah terpatri di kalbunya Musa firman Allah tersebut tanpa huruf tanpa suara, Berikutnya lagi firman Allah tersebut seolah-olah rekaman. Seolah-olah rekaman. Nah, karena bila ta'adud tanpa ada berbilangan. Dulu itu ya di waktu azali. Ya, kata mereka la taba'uda fihi wa la ta'adduda. Tanpa terbagi-bagi, tanpa berbilang-bilang. Jadi dahulu saja itu. Jadi ketika Allah berfirman kepada ya kepada hamba di hari kiamat kelak, kepada Rasulullah, ya ketika Rasul minta syafaatul uzma, minta memberikan syafaat kepada kaum mukminin semuanya dari umat Adam sampai umat beliau. Ya, maka Allah berfirman, itu kan di hari kiamat. Allah berfirman apa? Ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul tusma wasal tu'ta wasfa tusaffa. Itu hakikatnya dahulu sudah Allah ciptakan. Dahulu sudah Allah firmankan. Sudah Allah ucapkan. Kapan? Azali. Azali. Jadi bukan waktu itu. Bukan waktu itu. Itu udah enggak ada lagi. Ngerti sini? Batil apa ngawur? Dua-duanya. Batil atau ngawur, jangan pilih salah satu. Dua-duanya. Ngerti enggak di sini? Paham? Ya. Saya mau terangin lagi. Antum enggak paham. Reza ngerti gak sih? Mukanya kok jadi melas begitu. Pak Hanafi, Pak Hanafi. Pak Yudi. Ya Allah pusing. Pusingnya di mana? Membedakan yang mana? Ah, hikayat harus persis. Itu akulabiyah, ha? Asy'ari, ibarah. Ungkapan. Kurang lebih. Ah. Hakikatnya kalau kata Asy'ariyah, ya, Al-Qur'an itu ibarah an kalamillah, ungkapan. Ungkapan dari kalamullah. Jadi yang namanya ungkapan kalamullah, maknanya enggak seperti itu. Maknanya kan mereka tidak ketahui. Itu ada pada Allah. Tanpa huruf, tanpa suara. Nah, mereka membantah kaum kulabiyah yang menyatakan kalamullah yang makna qaimun binafs, kalam batin yang ada pada diri Allah, itu plek-plek itu sudah 30 juz Al-Quran. Itulah itu. Ah, dibantah oleh Asy'ari. Oh, enggak begitu. Oh, enggak begitu. Ah, bisa dipahami sini Pak Yudi? Belum. Bisa paham enggak? Ngerti? Fahri, Fahri. Ngerti enggak Fahri? Nah, bapaknya Pak Kasino, insya Allah. Ya, masya Allah. Ya. Waqad asyara asyikhu, syekhul Islam mengisyaratkan rahimahullah ta'ala ila butlani hadainil qawlain, mengisyaratkan kebatilan dua pendapat ini. Itu pendapat kullabiyah yang menyatakan Al-Quran hikayah dari kalamullah, dan Asy'ariyah yang menyatakan Al-Quran adalah ibarah, ungkapan dari kalamullah. Biqaulih, dengan perkataan beliau Syekhul Islam, wala yajuzu itlaqul qaul, maka tidak boleh mengitlakan, memutlakan pendapat bi annahu hikayatun an kalamillah, bahwa Al-Quran adalah hikayat dari kalamullah. Kalam, pendapat siapa ini? Kullabiyah. Ai kama taqulu kullabiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh kullabiyah. Au ibaratun anhu, atau kita tidak boleh juga menyatakan bahwa Al-Quran adalah ibarah dari kalamullah, kama taqulu asyairatu, sebagaimana yang dikatakan oleh asyairah. Bal idza qara'ahu annas, bahkan apabila manusia membacanya, membaca kalamullah, au katabahu, atau menulisnya, fil masahifi, di mushaf-mushaf, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamullahi haqiqatan. Ya, maka kata beliau, maka hal tersebut ya, apa yang ditulis, apa yang dibaca, maka itu tidaklah keluar statusnya dari kalamullah secara hakiki. Ai innal qur'ana al-'azima kalamullahi, bahwa al-qur'anul al-'azim, al-qur'anul karim, ya, ya, Al-Quran yang agung itu adalah kalamullah. Al-Fatuhu wa ma'anihi. lafadz-lafadznya maupun makna-maknanya. Nah, kalau Qullabi Asy'ariyah menyatakan yang kalamullah hanya makna, lafadznya makhluk. Aina wujida, dimanapun ia berada, sawa'un hufidha fis sudur, apakah dia dihafal di dada-dada, au tuliya bi al-sinah, atau yang dibaca dengan lisan-lisan, au kutiba fil masahibi, atau yang ditulis di mushaf-mushaf, la yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamullahi haqiqatan, maka ia tidaklah keluar ya dari status sebagai kalamullah secara hakiki. Kalau Asy'ariyah, Qullabiyah menyatakan Quran yang ada di mushaf itu hakikatnya makhluk. Makhluk. Mereka menyatakan Quran apa namanya kalamullah yang bukan makhluk itu hanya makna yang kalamun nafs yang ada di batin Allah. Kalam batin yang ada pada Allah yang tidak terungkap oleh suara dan huruf. Kalau mereka menyatakan Quran kalamullah ini semuanya kalamullah, berarti mereka sama akidahnya dengan kita. Hah? Udah enggak ada lagi. Nah, iya, Asy'ariyah Qullabiyah kalau Al-Qur'an dibakar, Al-Qur'an dicoret-coret, kalau mereka marah, mereka akan kontradiksi dengan keyakinan mereka sendiri. Sebenarnya ini fitrah, cuman mereka melawan dari fitrah tersebut. Fitrah makhluk akan mengagungkan Allah. Fitrah makhluk akan mensucikan kalam Allah. Ya, lihat mereka, santri-santrinya. Yang mengatakan Quran, yang saya lafadkan, makhluk. Makhluk, saya demi Allah berdiskusi langsung dengan dia. Dengan orang seperti ini. Ya, santrinya, ustadznya. Yang menyatakan Quran yang saya baca, yang ditulis, makhluk. Makhluk yang saya baca makhluk, karena Quran tanpa huruf, tanpa suara, karena yang diyakini kalamullahnya kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Yang lafzi itu adalah makhluk. Paham sini? Nah, kemudian dia membawa mushaf dengan begini. Nah, perhatikan. Nah, dengan begini. Paham antum? Ini berarti memuliakan apa menghinakan? Memuliakan, bawanya begini di dada dia. Itu kenapa taruh di dada kayak begitu? Kita mesti menghormati mushaf. Bla bla bla. Kenapa? Kan itu bukan kalam Allah, makhluk. Mulai marah, akhirnya dia sadar bahwa dia sedang dijebak. Hah? Berarti Al-Qur'an kalam Allah dong. Nah, dia akhirnya sadar sedang dijebak. Oh, enggak gitu bla bla. Asy'ariyah kalau Qur'an dibakar, kalau Qur'an dilecehkan, mushafnya dia marah, berarti dia menyelisihi akidah dia. Karena akidah dia ialah yang kalamullah yang bukan makhluk ialah makna, bukan lafadznya. Ngerti antum sini? Jadi intinya Qullabiyah Asy'ariyah berpendapat Quran adalah makhluk. Hah? Lah kebingungan mereka sendiri juga. Itulah akibat dari ya akibat bergumul dengan ilmu kalam. Ya, dengan mantik Yunan. Kenapa? Hah? Nah, itulah Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan." Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, begitu kan? Berarti kitabullah itu berhuruf. Asy'ariyah Qullabiyah menyatakan kalamullah tanpa huruf, tanpa suara. Nah, sudah bisa dipahami sini, ya. Berarti antum sudah paham kebatilan mazhab mereka di sini. Bagaimana cara menyanggahnya? Gak usah nyanggah orang lain. Minimal kalau dia kasih syubhat, kita bisa proteksi diri kita. Syubhat yang antum katakan itu saya sudah ngerti, batil, begini begitu. Ayo, batil di mana? Cuman saya nggak pas saya ngungkapinnya. Ya kan begitu, antum hafal dalil, belum tentu hafal dalil kan? Nah, yang penting antum paham itu batil. Ya. Kalau syukur-syukur ini kan antum ngaji pakai kitab. Ya, syukur-syukur antum bisa unjukin kitabnya. Nih. Yang tadi saya sebutin enggak ada di kitab ya? Enggak ada. Ya, ini kan Pak Kasino ngerekam ya. Entar kasihlah. Nah. Kayak begitu minimal kita belajar tauhid asma wa sifat bukan untuk bantah-bantahan. Pertama, untuk semakin dekat dengan Allah, takut dengan Allah, berzikir dengan Allah. Ya, berzikir kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Al-Fawaid menyatakan unsur kehidupan agama ini dibangun di atas dua, zikir dan syukur. Zikir salah satunya ialah zikir nama-nama dan sifat Allah. Zikir nama dan sifat Allah bukan seperti anak-anak yang dihafal itu, ya Sami, ya Alim, bukan. Akan tetapi zikirnya tersebut ialah mengihsa. Yang kata Nabi, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mengihsa dari nama-nama Allah tersebut, dia masuk surga. Artinya dia menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya. Ya, dia tahu nama Allah As-Sami, maka dia akan berhati-hati dalam bertutur karena Allah Maha mendengar. Dia mau berbuat keburukan, dia tahu Allah punya sifat melihat, Allah punya nama Al-Basir, maka dia akan mengurungkan keburukannya. Ini tujuan pertama kita belajar tauhid asma wa sifat. Yang kedua, untuk memproteksi diri kita dari segala macam syubhat. Syubhat sejak era salaf sampai saat ini begitu banyak bertubi-tubi. Ya. Bahkan diajarkan di sejak kecil kita diajarkan demikian. Bahwasanya sifat Allah terbatas. Yang ada di Quran, yang di luar dari 20 sifat itu bukan sifat Allah. Takwil maknanya begini begitu. Itu kan sejak kecil kita, ya. Nah. Kemudian dai-dai yang muncul di TV, di media sosial pun juga banyak demikian, memberikan kerancuan. Kalau kita enggak proteksi dengan belajar, dengan memahami hakikat sebenarnya, gimana kita bisa berlindung? Hah? Kena syubhat. Mohon pertolongan pada Allah. Tawakal, ikhtiar. Ikhtiarnya belajar kayak begini. Ya, belajar. Nah, biar tahu, oh ini syubhat, hindari. Oh ini syubhat, hindari. Ada orang berpendapat Quran, kalamullah betul kalamullah, tapi lafaz yang kita bacakan itu makhluk. Nih, suara saya ini makhluk nih, suara saya. Ya, bismillah. Nah, ini makhluk kan? Makhluk enggak? Makhluk. Apa rob? Apa rob nih suara saya? Pasti kita akan mengatakan makhluk. Nah, kalau begitu ketika saya mengucapkan bismillah berarti makhluk. Iya juga ya. Ah, kena syubhat. Kalau enggak paham, kalau kita paham dari kajian kita dari kemarin sampai saat ini, kita akan ngerti. Oh, bukan begitu. Memang suara saya makhluk, tapi ketika saya melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, itulah kalam Allah. Nah, kalam yang saya ucapkan dikembalikan bukan kepada saya, tetapi kepada yang mengucapkannya yang pertama. Siapa? Allah. Antum bacain hadis, innamal a'malu binniyat. Orang-orang yang tahu itu kalam Rasul akan mengatakan, ini ucapan antum, ucapan Rasul. Ucapan Rasul. Paham antum? Ya. Ada orang berkata, piye kabare nak zamanku toh? Nah. Itu orang-orang akan mengatakan ucapan antum atau ucapan Pak Harto? Pak Harto, rohahu sopir truk. Nah. Munkoti sanatnya. Terputus. Ya, kayak begitu. Orang, jadi kita baca Quran, itulah lafaz yang kita bacakan, bukan dikembalikan kepada diri kita. Paham antum? Tapi dikembalikan kepada yang mengucapkannya pertama kali. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Suara kita, lafaz kita makhluk memang. Saya berbicara A B C D makhluk, suaranya makhluk, hasil suaranya makhluk. Alat penggeraknya makhluk. Kemudian saya rubah enggak ABCD, tapi saya baca Qul huwallahu ahad. Berubah itu yang saya ucapkan kalamullah. Maka dikembalikan bukan kepada saya, tetapi kepada yang mengucapkannya pertama kali. Ngerti di sini? Inilah kebingungan Asy'ariyah Qullabiyah yang mereka mengatakan kalau lafaz Quran itu kalamullah juga, sementara yang melafatkan kita berarti makhluk kita. Berarti nanti masa Quran jadi makhluk? Kalau begitu, nah, mulai deh main akal-akalan. Ya, ngerti sini ya? Summa dzakara Syekhu rahimahullah taala dalil dzalik. Kemudian Syekh yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil atas hal tersebut. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. maka yang namanya kalam itu disandarkan secara hakiki kepada yang mengucapkannya pertama kali. Nah itu. Ya, kepada Allah, la ilaha man qalahu muballighan muadiyan, bukan disandarkan kepada orang yang mengucapkannya, yang dia hanya sebatas penyampai, dia hanya sebatas orang yang menyampaikan. Enggak demikian. Bisa dipahami sini? Ya, utusan Pak Jokowi datang ke utusan Obama, siapa presiden Amerika? Trump ya, Donald Trump. Utusannya Menteri Luar Negeri. Nih bawa nih ini ucapan Pak Jokowi 3 lembar. Dibaca sama Amerika tadi siapa? Donald Trump. Ya, ketika dia senang atau ketika dia marah, ya, dia marahnya kemana? Ke Menteri Luar Negerinya, utusan Pak Jokowi atau ke Pak Jokowinya? Pak Jokowinya, dia tahu ini disandarkan kepada yang mengucapkannya. Ngerti gak sini? Hah? Paham gak? Ya. Kemudian, wa innal mubaligha al muadiya innama yusamma wasitatun faqat. Karena yang menyampaikan itu cuma dinamakan wasitah, ya. Apa namanya? Fasilitator semata. Qala Allah taala, ya, innama yusamma wasitatan, bukan wasitatun, ya. Qala Allah taala, wa inna hadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Allah taala berfirman, apabila salah seorang dari kalangan musyrik istajaraka minta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan, hatta yasma'a kalamullah, supaya dia bisa mendengar kalamullah. Dari mana dengar kalamullah? Ya dari tilawah. Dari mana? Ya. Wahid sorobna ilaika nafara minal jin yastami'un al-Qur'an. Tuh, sekelompok jin memperdengarkan Qur'an. Dan mereka yang dengar Qur'an datang ke kaumnya jin itu. Ya qalu ya qawmana inna sami'na kitaba. Ya, wahai kaum kami, kami mendengarkan sebuah kitab. Bal huwa Qur'an, yaitu Qur'an. Ya, kita mendengar. Nah, didengar. Ya, juga ayat yang tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada engkau Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an nih. Al-Qur'an, maka dengarlah dan simaklah. Dengar dan simak. Berarti dapat didengar. Itu berarti Al-Qur'an kalamullah. Nah, cuman Asy'ari kullabiyah dasar mereka menyatakan, oh, yang dibaca itu makhluk. Nah, udah. Yang bukan makhluk itu yang makna. Yang lafaz makhluk. Nauzubillah, pendapat batil. Wasama'u al-madhkuru fi hadhil ayati, maka yang didengar, yang disebutkan di ayat ini, innama yakunu biwasitatil muballighi. Itu tentunya dengan perantara mubalik. Nah, tapi ayat ini jelas ini. Wa hatta yasma'a kalamullah. Ini langsung terangin, ya. Kalau kayak tadi Quran yang dibaca. Ini yang langsung kalamullah, kalamullah. Kalamullah. Mau ngeles apa lagi mereka? Ya, mau ngeles itu kan kalam ada dua, kalam nafsi, kalam labdi. Lucu lagi nanti, ya. Wa sumiyal masmu'u kalamullah. Maka yang didengar ini, yang didengar ini dinamakan sebagai kalamullah. Padahal la ala annal kalama innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kalam itu disandarkan kepada yang mengucapkannya pertama kali, yaitu Allah. Tsumma dzakara syekhu, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan maqalatul mu'tazilati, pendapat Mu'tazilah, haitsu yaqulun, di mana mereka berkata, inna kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani, yang namanya kalamullah itu hurufnya saja, bukan makna. Oh, terbalik sama Asy'ariyah Qulabiyah. Kalau Asy'ariyah Qulabiyah menyatakan kalamullah mana? Makna, bukan huruf. Kalau Mu'tazilah, huruf, bukan makna. Wa yaquluna inna musamal qawli wal kalami indal itlaqi ismun lil lafzi faqat. atau mereka yang dinamakan, ya, yang dinamakan qaul, yang dinamakan kalam secara mutlak itu adalah nama dari lafaz saja. Wal makna laisa juz'a musammahu. Sedangkan makna dari Quran itu bukan bagian dari yang dinamakan. Yang dinamakan yaitu kalamullah. Maka maknanya bukan kalamullah. Kata siapa ini? Mu'tazilah. Bal huwa madlulu musammahu. Tapi yang namanya lafaz itu cuma kandung apa, tapi yang namanya makna, afwan. Ini Mu'tazilah ya. Tapi yang namanya makna itu cuma kandungan dari yang dinamakan, yaitu kalamullah. Jadi kata mereka, makna itu kandungan dari kalamullah, tapi bukan kalamullah. Yang kalamullah yang mana? Yang huruf. Kalamullah yang mana? Yang huruf, kata Mu'tazilah. Summa dzakara rahimahullah taala al-madzhab al-muqabilah. Lidzalik, kemudian Syekh menyebutkan madhab yang bertentangan dengan itu. Faqal, dia menyatakan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wala ma'ana dunal huruf kama huwa madhabul kullabi wala syairah wa kama sabaqa syarhuhu. Ya. Kemudian ya, madhab yang bertentangan dengan Mu'tazilah yaitu madhab kullabiyah dan syairah yang menyatakan wala ma'na wala ma'ani dunal huruf, tidak ada makna tanpa huruf, sebagaimana ini pernyataan ya madhab kullabiyah dan asyairah yang sebagaimana telah disebutkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kalamullah itu makna dan huruf. Makna dan huruf. Karena enggak ada maknanya kalau tanpa huruf. Ya. Jadi apa ya maknanya kalau enggak ada ketahuan apa? Apa maknanya? Ya. Antum dikirimi kertas surat kosong. Paham ini baik-baik Pak Kasino. Apaan ini? Pahami baik-baik. Ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Awas, hati-hati, jangan melanggarnya. Loh, apaan ini? Kertas kosong. Oh, berarti antum belum ma'rifat hakikat. Loh. Lain lagi. Ya, tanpa huruf ada maknanya enggak? Enggak ada. Nah, kalau Asy'ariyah menyatakan, oh, enggak ada. Itu apa namanya? Quran itu makna saja tanpa huruf. Kalau Mu'tazilah, yang namanya kalamullah itu hanya huruf, bukan makna. Asy'ariyah kullabiyah, kalamullah makna tanpa huruf. Ahlussunnah kalamullah makna dan huruf, makna dan lafaz. Makanya Ahlussunnah paling menghormati mushaf, ini dijaga, ini kalamullah. Ya. Bisa dipahami sini. Ada orang baca ayat Al-Qur'an, dia ngeledek-ngeledek, Ahlussunnah marah, kamu istihza kepada nabi, kepada ayat Allah. Kamulah yang dimaksud oleh Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian yang dimaksud. Kalian kan ada tuh orang baca Quran buat bercanda. Ya. Dulu tuh ada itu, ya. Dulu ya, zaman-zaman saya dulu penyanyi dia dapat penghargaan, dia mengatakan bismillah bismintul kan. Ingat enggak? Bismillah bismintul. Nah, kita marah. Kenapa? Itu adalah bagian dari kalamullah. Ya, itu adalah bagian dari kalamullah. Kalau asyairah, gak pantas marah. Kenapa? Itu lafad. Itu lafad, bukan kalamullah. Ngerti sini? Nah, Ahlussunnah mengagungkan keduanya. Kalam, apa namanya, makna dan lafad. Maka Ahlussunnah yang paling terdepan memuliakan mushaf. Ahlussunnah yang paling terdepan memuliakan qiraah, kalamullah. Ya, barakallahu fikum. Wal madzhabul haq, maka madzhab yang hak ialah anal qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, hurufuhu wa ma'anihi, semua huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Kama huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana inilah pendapat ahlu sunnati wal jamaah, wahuwa alladhi qamat alaihil adillatu minal kitabi wa sunnah, yang tegak dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nanti adapun wajibnya beriman kepada melihat Allah di hari kiamat, ini gak cukup waktunya, pekan depan aja insyaallah. Ya, masih ada yang mau bertanya, tafadzalu.